Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sudarlun. Berita sore edisi hari ini Selasa 18 Desember 2018 dibacakan Ardiansyah. Geci dipecat, masa gelar demo besar-besaran. Terbukti cemarkan nama baik, Darwati, pemilik akun Timpan Aceh diponis 10 bulan penjara. Dua kapal pesiar bersandar, ribuan turis tumpah ruah di Sabang. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, ribuan warga di Aceh Barat melancarkan aksi demo besar-besaran ke kantor bupati. Aksi massa ingin menemui Bupati Ramli MS terkait pemecatan geci yang selama ini marak dilakukan terhadap sejumlah geci. Demo warga dari berbagai desa turut dikawal ketat aparat kepolisian dan Satpol PP WH. Massa yang datang pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan tidak diberikan masuk ke dalam perkarangan kantor bupati. Massa sempat menggoyang kantor bupati. Sudarlun, pemilik akun Timpan Aceh Muhammad Jumara divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh selama 10 bulan penjara, denda 25 juta, subsidi 2 bulan kurungan. Jumara terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik karena mencemarkan nama baik istri gubernur nonaktif Darwati Agani melalui Facebook. Putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Baktiar dalam sidang pamungkas. Sidang dihadiri terdakwa Jumara bersama kuasa hukumnya Ruli Rizky SH dan JPU Kejari Banda Aceh Dika Savana SH. Terhadap putusan tersebut, terdakwa Jumara bersama kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir selama 7 hari apakah menerima atau mengajukan banding. Sudarlun, pelabuhan CT3 BPKS Sabang kembali disinggahi dua kapal pesiar. Kali ini, Selasa 18 Desember 2018, 2.321 turis dari berbagai negara tumpah ruah di dermaga Gampung Kutatimu, Sukakarya, Kota Sabang. Dua kapal ini terdiri atas kapal Sebon Nassau berbendera Bahamas bersandar pukul 06.20 waktu Indonesia Barat dan direncanakan meninggalkan Sabang pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat menuju Phuket, Thailand. Sedangkan kapal Tui Discovery berbendera Kolombia bersandar pukul 07.05 WIB dan direncanakan meninggalkan Kota Sabang 18.00 waktu Indonesia Barat menuju Phuket, Thailand. Prosesi penyambutan dilakukan pihak BPKS serta pemerintah Kota Sabang. Selepas penyambutan, para turis mengunjungi sejumlah objek wisata dengan menggunakan angkutan seperti becak motor dan angkutan umum lainnya. Sudarlun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biren Senin memponis hukuman terhadap terdakwa kasus penipuan atau calo CPNS Mahfira binti Zakir Syah, 27 tahun, warga Idi Aceh Timur dengan hukuman 4 bulan penjara. Hukuman untuk Mahfira juga ibu bayi kembar 3 yang selama ini mendekam dalam rutan Biren lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya dalam sidang di hari yang sama. JPU menuntut selama 8 bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Mukhtar SH membacakan putusan menyebutkan terdakwa Mahfira terbukti bersalah sebagaimana tuntutan JPU karena melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan dan peraturan lain yang berkenaan dengannya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, mobil pemilik rumah sakit Ibnu Sina Sigli di Jalan Lingkar Kenire, Senin 17 Desember, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dibobol pencuri. Mobil berwarna hitam milik Dr. Suryadi SPA itu diparkir di depan rumah sakit tersebut. Diperkirakan uang 170 juta rupiah dibawa kabur kawanan pencuri. Mobil milik Dr. Suryadi diketahui Selasa 18 Desember 2018 setelah beredar video aksi pencurian di Rumah Sakit Ibnu Sina Sigli yang terekam CCTV. Video dengan durasi 1,4 menit telah ditonton 902 kali. Dalam video ini, mobil milik Dr. Suryadi diparkir di depan pintu, hanya dua mobil yang diparkir di depan pintu tersebut. Sementara seorang lelaki sudah lama memantau dengan berdiri di dekat tanaman bunga di depan rumah sakit. Saat itu seorang satpam sempat mondar-mandir di depan mobil yang menjadi sasaran pencuri. Saat satpam sibuk dengan aktivitasnya, pencuri yang memantau tadi bergerak cepat mendekati mobil. Darlun Presiden China Xi Jinping menyatakan tidak ada satu negara pun bisa mendikte China termasuk pembangunan ekonominya. Pernyataan yang ia sampaikan di tengah ketegangan perang dagang antara negaranya dengan Amerika Serikat tersebut ditegaskan dalam pidato peringatan 40 tahun reformasi China. Dalam pidatonya, Xi menyatakan China akan terus melanjutkan reformasi ekonomi. Ia menyatakan Beijing tidak akan menyimpang dari sistem satu partainya. China juga tidak akan tunduk terhadap pemerintah dari negara lain. Xi dalam pidatonya tersebut tidak secara tegas menyebut negara mana yang ia anggap mendikte China. Darlun, ketergantungan ekonomi dan investasi Indonesia terhadap China dianggap menjadi salah satu alasan Jakarta tak bisa berbuat banyak menekan Beijing soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku minoritas Uyghur di Xinjiang yang mayoritas beragama Islam. Hal ini disampaikan pengamat politik internasional dari Universitas Pajajaran Teuku Reza Shah. Selain ketergantungan ekonomi, Indonesia juga telah menyepakati perjanjian kemitraan komprehensif strategis bersama China pada 2008. Menurut Teuku, perjanjian ini mensyaratkan hubungan bilateral di berbagai bidang harus terpelihara dan tidak boleh terganggu akibat peristiwa baru di masa depan yang mengganjal kedua negara, termasuk kasus dugaan pelanggaran HAM ini. Berbeda dengan penanganan kasus Rohingya di Myanmar, menurut Teuku, dugaan pelanggaran terhadap etnis Uyghur cukup kompleks. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 18 Desember 2018. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.